Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairul hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fiddin para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqina biha. Nah, dan kita masih di pelajaran yang ke-17 Barakallahu fikum, yaitu pada poin keberapa? 9. Nah, pada poin ke-9. Ya, kita masuk ke pelajaran. Poin 9 perintahnya ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan lama ta'lil. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan memakai lam ta'lil. Nah, lam yang memiliki arti alasan, masuk pada fi'il mudhari'. Nah, dan fi'il mudhari' setelahnya menjadi mansub, mansubnya dengan an yang disembunyikan atau diperkirakan ada. Nah, barakallahu fikum, mau diisi bareng apa bergantian baca antum nih? Mana yang antum pilih? Baca bareng dulu. Nah, kita coba baca bareng dulu. Nomor 1. Lima dakhaltumul mat'ama. Lima dakhaltumul mat'ama. Kenapa kalian masuk rumah makan? Kenapa kalian masuk rumah makan? Nah, berarti jawabannya kami masuk rumah makan untuk minum. Nasrob. Di situ kan ada nasrobu, ya. Nanti dari 1 sampai 5 kita baca bareng, 6 antum coba ngisi ya. 5 dakhaltumul mat'ama, jawabannya dakhalna. Dakhaltum, kenapa kalian masuk? Jawabannya dakhalna, kami masuk, gitu ya. Karena jawab, ya enggak? Jawab pakainya kami. Dakhalna. Nah, gitu. Dakhalnal mat'ama linashroba. Linashrobal qahwata. Kami masuk rumah makan atau tempat makan untuk minum kopi. Nah, berarti apa jawabannya tadi? Dakhalnal mat'ama linashrobal ma'a atau al-qahwata atau syaya. Nah, ya, nomor 2. Lima kharajta minal madrasati. Lima kharajta minal madrasati. Nah, artinya kenapa engkau keluar dari sekolahan? Nah, kalau ini jawabannya kharajtu. Karena pertanyaannya lima kharajta, kenapa engkau keluar? Maka jawabannya aku keluar. Ya. Kalau tak jawabannya tu, gitu kan. Kharajta jawabannya kharajtu. Jawabannya kharajtu minal madrasati li astariya qalaman. Nah, misalkan atau kutuban atau aklaman. Aku keluar dari sekolahan li astariya untuk membeli aklaman, pena-pena. Di situ astari, fi'il apa itu? Fi'il mudhari'. Naam, ashtari berakhiran ya itu ashtari. Naam. Kemudian ketika mansub menjadi ashtariya. Di fathah ketika mansub. Mirip dengan isim mangkus. Isim mangkus itu ketika ketika marfu sama majrur tidak kelihatan harokatnya. Tapi ketika mansub kelihatan harokatnya. Isim apa namanya? Isim mangkus itu kalau isim ya. Contohnya apa sih? Al-Qadi. Ja al-Qadi marartu bil qadi. Ya. Itu marfu sama majrur, tapi ketika mansub ra'aitul qadiya. Ra'aitul qadiya. Nah, itu kalau pada isim. Isim yang berakhiran ya sebelumnya kasrah disebut isim mangkus. Ketika marfu domanya tidak kelihatan. Ketika majrur juga kasrahnya tidak kelihatan, tapi ketika mansub kelihatan fathahnya. Ya enggak? Nah, ini fi'il ashtari berakhiran ya. Namun kita enggak katakan fi'il mangkus, tidak. Kita katakan fi'il berakhiran huruf ilat yang berupa ya. Ashtari. Nah, ketika marfu tidak kelihatan domanya. Ana ashtari. Asalnya ana ashtariyu. Dari wazan af. Ifta'ala yafta'ilu. Afta'ilu. Ashtariyu asalnya. Nah, ketika majzum, majzum lam ashtari, hilang. Ya-nya hilang, lam ashtari, ya-nya hilang. Ketika mansub seperti sekarang mansub ada lam li ashtariya. Li ashtariya. Fathahnya keluar. Ketika marfu domanya enggak keluar ya, tapi ketika mansub fathahnya keluar. Marfu seperti apa? Ana ashtari, aku membeli. Ketika mansub ana lan ashtari. Lan astaria atau li astaria. Nah, berarti jawabannya kharajtu minal madrasati li astaria aklaman. Gitu ya. Kharajtu minal madrasati li astaria aklaman. Aku keluar dari sekolahan untuk membeli pena-pena. Nah, nomor 3. Lima dhahabta ila qaryatika yaumal jumu'ati. Nah, artinya kenapa engkau pergi ke desamu pada hari Jumat? Lima, kenapa dahabta engkau pergi ila koryatika ke desamu yaumal jumati pada hari Jumat? Jawabannya berarti dahabtu ila koryati. Nah, kapnya jadi ya, ila koryati yaumal jumati li azura apa jamili misalkan atau ami ya. Di azura ami ya, itu ya. Nah, sampai nomor 5 dibaca bareng, nomor 6 baru diisi sendiri antum. Berarti apa tadi jawabannya? Dahabtu ila qaryati yaumal jumati li azura ami atau abi dan yang semisalnya. Nomor 4. Lima dhahabtunna ilal maktabati ya akhawatu. Nah, artinya kenapa kalian pergi ke perpustakaan wahai saudari-saudari? Lima dhahabtunna, kenapa kalian pergi ilal maktabati ke perpustakaan ya akhawatu wahai para saudari? Nah, jawabannya di situ karena tunna apa ini dahab tunna kalian kan, berarti jawabannya kami. Dahabna ilal maktabati linakro'a suhufa atau linakro'al kutuba. Apa jawabannya? Dahabna ilal maktabati linakro'al kutuba. Nah, dahabna artinya kami pergi. Boleh dipakai untuk pembicara perempuan, boleh juga dipakai untuk pembicara laki-laki, dahabna. Gitu ya. Boleh, bisa untuk mudzakkar, untuk mu'annas. Nah, nomor 5. Ya, kita baca bareng. Lima ja'a akhuka ilal madinatil munawwarati. Lima ja'a akhuka ilal madinatil munawwarati. Artinya kenapa saudaramu datang ke Madinah Munawwarah? 5, kenapa ja'a akhuka? Akhuka sebagai fa'il di sini, sebagai pelaku. Ja'a akhuka, kenapa saudaramu datang? Kenapa saudaramu datang ilal Madinatil Munawwarah, ke Madinah Munawwarah? Jawabannya ja'a akhi. Nah, jadinya akhi. Datang saudaraku ilal Madinatil Munawwarati liyad rusa apa bil jami'atil islamiyati, misalnya untuk belajar di universitas Islamiyah. Ja'a akhi ilal Madinah ilal Madinatil Munawwarati liyad rusa bil jami'atil munawwarati, misal. Naam. Barakallahu fikum. Ya, sekarang siapa yang mau mencoba menjawab nomor 6? Lima khuruja zamiluka minal fasli. Naam. Artinya kenapa keluar? Kenapa temanmu keluar? Kenapa temanmu keluar dari kelas? Iya, jawabannya khuruju khuraja. Khuraja minal fasli. Khuraja siapa? Jamili. Oh, Jamili. Khuraja Jamili minal fasli li yaghsila wajhi. Wajhahu. Wajhahu. Iya. Wajahnya. Artinya apa? Teman sekelasku keluar dari kelas untuk membasuh wajahnya. Naam, aksantum. Barakalakum. Kenapa temanmu keluar dari kelas? Jawabannya, temanku keluar dari kelas karena kata untuk membasuh wajahnya, untuk keluar dari kelas untuk membasuh wajah. Ya, nomor 7. Lima khalaqanallahu ta'ala. Mengapa Allah Ta'ala menciptakan kita? Khalaqanallahu Ta'ala lina'budahu. Ahsantum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kami untuk beribadah kepadanya. 6. Nomor 8. Lima qamal mudarrisu. 6. Jawabannya untuk apa guru berdiri? Kenapa? Kenapa guru berdiri? Kenapa guru berdiri? Qama mudarrisu liyaktuba darsa ala saburo. Naam, ahsantum. Artinya? Guru berdiri untuk menulis pelajaran di papan tulis. Naam. Nomor 9. Lima tadhabu ila maktabil baridil ana. Kenapa engkau pergi ke kantor pos sekarang? Adhabu ila maktabil baridil ana li akhudal barqiyata. Aku pergi ke kantor pos sekarang untuk mengambil telegram. Naam, ahsantum. Ya, syarokatnya bagus ya, pada benar. Naam. Meskipun belum apa namanya kita memasuki kitab Nahu, tapi ketika antum banyak benar dalam baca harokat, itu menjadi modal awal untuk pandai di Nahu. Karena yang kita dapati kan di sini keda-keda terpisah ya, fi'il, fa'il gitu kan, ada jar majrur, ada dhorof, ada ini itu. Dah ketika antum bisa mengerti potongan-potongan kalimat atau keda-keda yang berserakan ini, ketika masuk dalam Nahu yang kaidahnya disusun berdasarkan urutan tertentu, itu akan lebih mudah. Nah, berkelifikum. Bahkan kalau belum mengerti banyak yang seperti yang kita dapatkan ini, masuk nahu bingung kadang, karena langsung semuanya dicurahkan dalam kaidah. Habis kaidah ini, kaidah berikutnya, yang kaidah sebelumnya belum apal, belum mutkin, belum mengerti, datang lagi kaidah berikutnya, datang lagi pembahasan berikutnya, gitu kan? Tapi ketika apa yang mau dibahas itu sudah dimengerti, sudah ada apa namanya pengetahuan sebelumnya dan seterusnya, ketika masuk ke kaidah-kaidah seperti nahu, insya Allah lebih mudah untuk bisa mengerti atau bisa mengikuti, minimal bisa mengikuti. Nah, barakallahu fikum. Ya, terus. Lima tadrusunal lughatal arabiyyata ya ikhwanu. Kenapa kalian mempelajari bahasa Arab, wahai saudara-saudara? Naam. Ahsantum. Jawabannya? Nadrusul lughatal arabiyyata linafhamal Qur'anal karima wal haditha. Naam. Artinya? Kami mempelajari bahasa Arab untuk memahami Al-Quran dan Hadis. Naam, barakallahu fikum. Tadi bacaannya bagus. Lima tadrusuna lughata. Lughata dibaca fathah sebagai objek. Arabiyata dibaca fathah juga sebagai sifatnya. Ya ikhwanu dibaca doma, bukan tanwin. Bacanya doma, satu doma, karena sebagai munada yang dipanggil. Mabni ala doma, munada nakiro maksuda. Terus juga jawab apa tadi? Nadrusu, nah kan dari tadrusuna menjadi nadrusu, fa'ilnya nahnu. Lughatal arabiyata, berarti bacanya fathah lagi karena sebagai objek. Linafhama, nafhama dibaca fathah, kenapa? Karena ada lam ta'lil yang setelahnya ada an mudmaro, an yang disembunyikan, yang menjadikan fi'il mudhari' menjadi mansub. Lalu disebutkan tadi jawabannya Al-Qur'ana, fathah baca, dibaca mansub fathah karena sebagai objek. Wal hadisa dibaca hadisa fathah juga, karena apa? Karena maktub kepada sebelumnya Al-Qur'ana, maktub kepada mansub juga mansub. Nah, jadi kaidah-kaidah penghalan ini sudah dimengerti sebelum masuk nahwu itu sangat baik. Nah, barakallahu fikum. Dan terutama kosakata yang sangat dibutuhkan di sini. Kita punya banyak kosakata. Karena di nahwu kita enggak membahas kosakata, itu membahas tentang kaidah-kaidah aja. Bisa jadi miskin kosakata, enggak mengerti kosakata kalau langsung ke nahwu. Nah, sehingga apa? Butuh upaya untuk memperbanyak kosakata dari menghafal dan seterusnya. Kalau ini antum otomatis insyaallah. Kalau bukan otomatis, maksudnya dari yang antum dapatkan ini, antum dapatkan kosakata setiap kali pertemuan. Bahkan banyak mengulang kosakata yang sudah antum dapatkan. Sehingga apa? Jadi mungkin semakin kuat hafalan tentang kosakata-kosakata yang ada. Nah, poin ke-10. Ta'ammal ma yali. Perhatikanlah berikut ini. Layumkinuka, layumkinu, anta jilisahuna. Maksudnya, ucapan layumkinuka ini bisa diganti dengan ucapan layumkinu. Kita ambil yang belakang ya, layumkinuka diganti. Dikatakan dihirokan dulu. Kita baca yang layumkinu anta jilisahuna. Layumkinu anta jilisahuna. Artinya apa? Tidak mungkin engkau duduk di sini, artinya tidak mungkin engkau duduk di sini. Dari fi'il amkana yumkinu, artinya bisa atau dapat. Amkana yumkinu, tidak mungkin anta jlisa huna, engkau bisa duduk di sini. Nah, tajlisa di situ fi'ilnya jadi fathah mansub, tandanya fathah. Kenapa? Karena ada an. An itu huruf nasob. Kemarin disampaikan an harfu nasbin dan juga harfu masdarin, huruf yang menjadikan fi'ilnya masdar. Jalasa yajlisu, apa masdarnya? Julus, julusan atau julusun. Nah, di sini kita ganti menjadi masdar sehingga kalimatnya menjadi layumkinu julusaka, layumkinu julusuka, layum fa'il ya. Layumkinu julusuka huna. Layumkinu julusuka huna. Kalau diganti masdar gitu, layumkinu julusuka huna, tidak mungkin dudukmu di sini. Kalau diartikan perkata, layumkinu julusuka huna, tidak bisa dudukmu di sini. Tapi kalau diartikan tidak, engkau tidak bisa duduk di sini juga bisa. Layumkinu julusuka huna, tidak mungkin engkau duduk di sini, atau tidak bisa engkau duduk di sini. Itu boleh. Seperti mengartikan yang dalam bentuk fi'il, layumkinu anta jlisa huna, engkau tidak mungkin duduk di sini. Nah, kalimat ini menyamai dengan kalimat yang sebelahnya, la yumkinuka, tidak memungkinkan bagimu. Nah, baru dikasih julus. Setelah itu, la yumkinuka al julus, al julus, Nah, al-julusu la yumkinuka al-julusu huna. Tidak memungkinkanmu duduk di sini. Kelihatan belum perbedaannya? Apa ditulis? Ya, coba kita tulis ya. Ya. La yumkinuka. Al-julusu huna. La yumkinuka al-julusu huna. Naam. Yumkinu di sini fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Amkana yumkinu. Fi'il mudhari', ya. Kafnya di sini maful bihi, objek yang diawalkan. Al-julusu sebagai fa'il. Huna sebagai kata keterangan tempat, dorof. Kata keterangan tempat atau waktu. Naam, dorof. Tidak mungkin engkau duduk di sini. Kalau diartikan dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Arab, tidak mungkin duduk bagimu di sini. Tidak mungkin duduk bagimu di sini. Karena kapnya sebagai objek sih. Gitu ya. Nah, tidak mungkin duduk bagimu di sini kalau diartikan dalam perlafat arti bahasa Arab. Tapi kalau diartikan penyesuaian, tidak mungkin engkau duduk di sini. La yumkinuka julusu. La yumkinuka julusu huna. Kalimat ini menyamai la yumkinu julusuka huna. La yumkinu julusuka huna. Menyamai. Tidak mungkin dudukmu di sini. Sama kan? Bedanya dalam penempatan aja. La yumkinu fi'il. Dan fa'ilnya julus. Dia mudhaf, kapnya mudhafun ilai. Hunanya dhorof. Tidak mungkin dudukmu di sini. Nah, sama juga menyamai la yumkinu an tajlisa huna. Tidak mungkin engkau duduk di sini. Sama, kita ada tiga bentuk kata yang artinya sama. La yumkinu an tajlisa huna sama dengan ngucap la yumkinu kal julusu huna sama dengan ngucap la yumkinu julusuka huna. Semuanya sebagai fa'il, julus semua jadi fa'il. La yumkinu julusuka huna fa'il. La yumkinuka al julusu huna, julus fa'il. Di sini mana fa'ilnya? La yumkinu fa'ilnya ini. Anta jilisa ini fa'il. Yang tadi disebut masdar mu'awal. Masdar mu'awal itu masdarnya dari tajlis, mana masdarnya? Jelas saja jilisu, julus. Masdarnya julus kan. Sekarang tajlis memiliki fa'il enggak? Fa'il, mustatir anta, wujuban anta ya. Fa'ilnya kita jadikan mudhaf ilaih sekarang. Julu suka. Nah, jadi gini, la yumkinu julu suka huna. La yumkinu anta jilisa huna, sama takwilnya apa? La yumkinu julu suka huna. Atau takwil lainnya, la yumkinu kal julu suhuna. Nah, takwil yang berikutnya. Jadi ini tuh yang kalimat ini, la yumkinu julu suka huna, takwilnya. La yumkinu ka julu sulhuna juga takwilnya. La yumkinu kal julusu huna. Ya, takwilnya. Masdar mu'awalnya. Kalau kita bikin dalam bentuk fi'il dan fa'il, layumkinu anta jlisahuna. Layumkinu anta jlisahuna. Dibikin masdar menjadi layumkinu julus suka huna. Atau kita bikin kalimat yang lain, layumkinuka al julus su huna. Nah, mengerti? Artinya apa? Fa'ilnya secara asal julus, tidak memungkinkanmu duduk di sini. Nah, sekarang yang jadi pelaku siapa? Duduk. Yang kena perbuatan siapa? Kap, engkau. Nah, yang kena maf'ulnya. Nah, bahasa singkatnya, kamu tidak bisa duduk di sini. Kamu tidak bisa duduk di sini. La yumkinu kal julusuhuna, kamu tidak bisa duduk di sini. La yumkinu anta jlisahuna, kamu tidak bisa duduk di sini. Itu bahasa ringkasnya. Kalau bahasa ngikuti dengan bahasa Arab, la yumkinuka atau la yumkinu anta jlisahuna, tidak memungkinkan engkau duduk di sini. Ada pertanyaan? Nah, kita lanjutkan. Nomor 2. Yumkinuka atau yumkinu antakhruja minal faslil ana. Artinya boleh kita ngucap yumkinuka, boleh ngucap yumkinu. Nah, yumkinuka antakhruja minal faslil ana, boleh ngucap itu. Artinya kamu bisa keluar dari kelas sekarang, atau yumkinu antakhruja minal faslil ana. Kamu bisa keluar dari kelas sekarang. Artinya sama. Apa takwil masdarnya? Di sampingnya, yumkinukal khuruju minal faslil ana. Takwil masdarnya. Yumkinukal khuruju minal faslil ana. Engkau bisa keluar dari kelas sekarang. Artinya sama. Takwil masdar dengan fiil artinya sama. Artinya. Apa takwil yang di atas tadi? La yumkinukal julusu huna, la yumkinukal jurusu huna. Kalau fa'ilnya sudah ditaruh di depan, jadi menjadi objek, berarti masdarnya cukup dikasih alif lam saja, enggak usah mudhof ilaih. Nah, la yumkinukal julusu huna. Yumkinukal khuruju minal faslil ana. Nah, itu takwil masdarnya ya. Yang ketiga, ayumkinuni atau ayumkinu an akhuda hadhil majallata idal baiti. Nah, kita ambil satu yang depan dulu. Ayumkinuni, apakah memungkinkanku? Apakah aku bisa? An akhuda hadhil majallata ilal baiti, untuk mengambil atau apakah aku bisa mengambil majalah ini ke rumah? Apakah aku bisa membawa majalah ini ke rumah? Nah, yumkinu fi'il, nunnya sebagai wiqaya, ya-nya sebagai fa'il, yumkinuni, ya-nya sebagai objek maful bihi, afan. Ayumkinuni, ayumkinuni, a-nya sebagai huruf istifham, huruf tanya, apakah. Yumkinu sebagai fi'il mudore, nun untuk wiqaya, ya-nya sebagai objek. Objek mana fa'ilnya? Fa'ilnya masdarnya akhuda. Apa akhuda ya'khudu masdarnya? Akhdan, al-akhdu berarti, al-akhdu. Ayumkinunil akhdu, ayumkinunil akhdu hadihil majalla ta'ilal baiti. Nah, ayumkinuni al-akhdu hadihil majalla ta'ilal baiti. Nah, jadi al-akhdu. Nah, itu fa'ilnya. Fa'ilnya apa jadi? Masdar. Masdar mu'awal, takwilan dari an, dan yang fi'il setelahnya ditakwilkan jadi masdar yang dia itu sebagai fa'il. Ayumkinuni an akhuda hadhil majalata ilal baiti, atau ayumkinu an akhuda hadhil majalata ilal baiti. Nomor 4. Abi maridun jiddan, abi sangat sakit. Layumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. la yumkinuhu an yadhhaba ilal masna'i. Bapakku sangat sakit, tidak memungkinkannya pergi ke pabrik. Tidak memungkinkannya pergi ke pabrik. Atau singkatnya, bapakku sakit tidak bisa pergi ke pabrik. Itu ringkasnya, tidak bisa pergi ke pabrik. Namun itu sudah bahasa penyesuaiannya. Tapi kalau kita lihat kepada lafadz Arabnya gitu, la yumkinuhu, tidak memungkinkan dia an yadhaba ilal masna, pergi ke pabrik. Nah, nomor 5, hada yumkinu wa hada la yumkinu. Ini bisa dan itu tidak bisa. Hada yumkinu wa hada la yumkinu. Ini bisa dan ini tidak bisa. Yumkinu amkana yumkinu artinya bisa atau dapat dan yang semisalnya. Ya, mengerti? Ada pertanyaan? Yang di online silakan, kalau mau bertanya kirim lewat grup atau Japri. Nah, tapi jangan di HP anak-anak, enggak bawa HP. Japri ke boleh Abu Salma atau yang lainnya. Nah, nanti bisa dibacakan soalnya di pelajaran kalau berkaitan dengan pelajaran. Nah, nomor berikutnya poin 11. Ta'ammal lil amtsilata li mundu. Perhatikan contoh-contoh untuk mundu. Nah, mundu itu harfu jer, huruf jer, harfu jerin. Huruf jer seperti ba, ala, an, fi, itu huruf-huruf jer ya. Nah, termasuk huruf jer adalah mundu. Yakhtasu bizaman, huruf jer yang penggunaannya khusus untuk berkaitan dengan waktu. Zaman itu waktu. Kalau makan berarti tempat, kalau zaman waktu. Penggunaannya khusus berkaitan dengan waktu, diartikan sejak. Sejak kegiatan waktu, sejak sepekan yang lalu, sejak kemarin, sejak tahun kemarin. Nah, Assalamualaikum. Nah, kita baca bareng. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Ma ra'aitu Muhammadan mundu yaumil jum'ati. Aku tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Aku tidak melihat Muhammad sejak hari Jumat. Nah, kenapa Muhammadan dibaca fathah? Karena sebagai maful. Nah, maful bihi atau objek. Mundu yaumi, kenapa dibaca fat kasro yaumi? Nah, karena mundunya itu huruf jar, setelahnya apa? Majrur. Nah, setelahnya majrur. Kalau dorob bilangnya mudabun ilai. Kalau dorob, kalau huruf jar setelahnya bilangnya majrur. Kenapa yaumi? Fat kasrohnya satu bukan yaumin, karena dia mudob. Nah, mudob yang belakang, mudob ini, yang depan namanya mudob. Jadi jawabannya kenapa? Karena dia mudob, sehingga kasrohnya satu bukan yaumin. Kalau yaumin itu kalau nggak mudob, ini mudob setelahnya ada kata lagi ya, namanya apa katanya? Mudobun ilai yang di belakang. Yaumil Jum'ati. Nah, Al-Jum'ati. Kenapa kasro? Harokatnya kasro Jum'ati. Karena? Baru karena mudhofun ilai. Nah, kalau yaumi kenapa kasro? Kenapa majrur? Karena ada huruf jer. Kalau ditanya kenapa kasronya satu yaumi? Karena dia mudhof. Nah, itu jawaban ininya. Berkaitan dengan kaidahnya. Nah, nomor 2. Huwa ghaibun mundhu usbu'in. Dia tidak masuk sejak sepekan. Dia tidak masuk sejak sepekan. Nah, kenapa usbu'in dibaca majrur kasro? Karena diawali oleh huruf jar, diawali huruf jar yaitu mundu. Kenapa usbu'in tanwin yaitu kasronya dua? Karena dia. Karena dia tidak mudhof ilai, tidak ada al, dengan kata lain dia nakiro. Nah, tidak mudhof ilai, tidak ada al. Ringkasnya apa dia? Nakiro. Nah. Yang nomor 3 sekarang. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Naskunu fi hadzal baiti mundu sanatin. Kami tinggal di rumah ini sejak setahun. Nah, naskunu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya mustatir wujuban nahnu ya. Fi huruf jar hadanya fi mahali jarin, menempati posisi majrur. Al-baitinya badal untuk hadza. Kalau ada isim beral setelah isim isyarah berarti dia sebagai badal. Badal itu kedudukannya seperti yang di depannya, seperti yang dibadali. Karena hadanya di situ kedudukannya fi mahali jarin, menempati posisi majrur, maka al-baiti juga majrur. Mundunya sebagai huruf jar sanatin majrur karena mundu. 6. 4. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Huwa maridun mundu ruju'ihi min baladihi. Dia sakit sejak kembalinya dari daerahnya. Dia sakit sejak kembalinya dari daerahnya. 6. A'rifu hadha syekha mundu khamsi sanawatin. Aku mengenal orang tua ini semenjak 5 tahun. Aku mengenal orang tua ini semenjak 5 tahun. Nah, kenapa dibaca asy-syekh fathah? Mansub, kenapa mansub? Karena ya, dia badalnya maful bihi, badalnya maful bihi. Mana maful bihinya? Hadza maful bihi, hadza. A'rifunya hadza sebagai maful bihi, asy-syekhu sebagai badalnya. Badal itu kedudukannya seperti yang dibadali, yaitu kalau dia itu maful bihi, kalau badalnya maful bihi, kalau yang dibadali maful bihi berarti dia sebagai maful bihi. Gitu ya. Namun kita ngucapnya bukan maful bihi, ngucapnya badal. Badal. Yang kita ucap sama itu i'rabnya saja, mansub gitu. Atau marfu atau majrur. 6. Nomor 12. Ta'ammalil mayali, perhatikanlah berikut ini. Ya, kita baca huwa yara. Huwa yara. Anta tara. Anta tara. Ana ara. Ana ara. Nahnu nara. Nahnu nara. 6. Ini fi'il mudhari'. Mudhari' yang huruf terakhirnya huruf ilat, huruf penyakit. Nah, berupa alif di sini, yaro, berakhiran alif ya. Anta taro, ana aro. Nah, yaro untuk huwa. Kalau anta pakai taro, ana aro. Nahnu naro, artinya melihat. Dia melihat, engkau melihat, ana, saya melihat, dan kami melihat. Nahnu naro, artinya kami melihat. Nah, asalnya itu yar'a, asalnya dari yaf'alu yar'a, terjadi iklal berubah menjadi yaro. Maaf, kalau antum lihat kembali ke wazan, gak ketemu wazan ini. Kenapa? Karena sudah terjadi iklal, sudah terjadi perubahan, pergantian. Iklal itu artinya perubahan, pergantian pada kata. Ya, perubahan, pergantian, pemindahan harokat. Itu namanya iklal. Nah, asalnya apa? Yar'a, yari yaf'alu. Nah, kita lanjutkan. Print apa di sini? Yadul mudarrisu asya'a ala maktabihi. Yadul mudarrisu asya'a ala maktabihi. Guru meletakkan banyak perkara di atas mejanya. Guru meletakkan apa saja sesuatu, ya banyak sesuatu ya, entah itu pena, buku dan seterusnya, ala maktabihi, di atas mejanya. Au yarsimu ala sabura. Au yarsamu ala sabura, atau dia menulis pada papan tulis. Asya'a, menulis sesuatu banyak perkara. Wa yas'alu kullan minatulab. Lalu guru bertanya setiap dari siswa, bertanya setiap siswa, bertanya kepada setiap siswa, mada taro alal maktabi, apa yang engkau lihat di atas meja, atau alas saburo, apa, atau apa yang engkau lihat di papan tulis. Kalau gurunya mempraktekannya di atas meja, menaruh barang di atas meja, maka bilangnya apa? Mada taro. Antum jawab apa tadi? Ana aro, ana aro. Kalau yang ditaruh misalkan di sini gelas sama pena ya, antum bilang ana aro kolaman wa kaksan. Ana aro kolaman wa kaksan. Ana aro. Nah. Mada taro ala saburoti, apa yang kau lihat pada papan tulis? Nah, itu kalau di papan tulis misalkan di sana ada gambar mobil, antum bilang ana aro sayyaratan. Aku melihat mobil. Ya maksudnya enggak, maksudnya gambar mobil. Naam. Wa yujibu talibu wa yaqul, murid menjawab dan berkata, ara qalaman wa kitaban wa sa'atan. Ara, aku melihat pena, kitab dan jam. Naam. Mau dipraktikkan apa enggak ini? Apa langsung ke nomor 13? Cuman membaca aro kan tadi, aro kolaman, apa artinya? Aku melihat pena. Coba antum jawab bareng aja. Anak taro apa di sini ya? Sajadan. Ini sajadah pada pak sajadatan. Ini kaksan aja disebut. Ini kolaman. Anak-anak tanya antum. Kalau antum banyak berarti anak bilang tarawna. Kalau taro itu satu orang, anak bilang an mada taro. Kalau banyak bilangnya apa? Tarawna, gitu ya. Bukan naro, naro. Naro kami. Oh, kami. Kali ini kan nanya, nanya antum. Oh, iya. Mada tarawna alal maktabi. Antum jawab. Naro, naro, naro, naro. Boleh antum bilang nahnu naro atau langsung naro. Naro. Saja datang. Saja datang. Kasar buat kolaman. Ulang. Mada tarawna alal maktabi. Naro. Coba dites. Mada taro alal maktabi. At sendiri sekarang. Ana aro sajadatan wa ka'san wa kolaman. Mada taro alal maktabi. Ana aro sajadatan. Ana aro. Ana aro sajadatan wa ka'san wa kolaman. Nah, mada taro alal maktabi. Ana aro sajadatan wa aksan wa kolaman. Naam, barakallahu fikum. Ya cukup ya. Sudah habis waktunya ya. Kita lanjutkan besok berarti ini. Ada pertanyaan? Nah, kalau enggak ada pertanyaan, kita cukupkan insyaallah besok malam masih di L2. Naam. Untuk sementara ini berturut-turut malam Jumat, Sabtu, Ahad, Senin melanjutkan DL2. Nanti kalau kitabnya sudah dicetak insya Allah malam Ahad dan malam Senin untuk kitab, untuk baca kitab, kitab yang apa lanjutan dari pengantar Nahwu dan Sharaf itu, dan judulnya berubah ya, ganti judulnya, judulnya ganti nanti insya Allah. Nah, itu barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.